galau sekali. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. kembali ke Pak Bud. Matur suwun.